بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام السعدي رحمه الله قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الحق من العلم إنك إذن لمن الظالمين. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan terhadap kitab تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه إمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Kita telah sampai kepada pembahasan surat Al-Baqarah 145 yang bunyinya wala in ataita alladhina utul kitaba, dan jika engkau pun mendatangkan kepada mereka orang-orang yang telah diberikan Al-Kitab bi kulli ayatin, itu pada setiap ayat, ma tabi'u kiblatak, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan tidaklah sebagian mereka, wa ma ba'dhuhum bitabi'in kiblata ba'dhin, sebagian mereka tidak mengikuti kiblat yang lain. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, innaka idzan laminadh dhalimin, maka jika demikian maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Maka ayat ini adalah merupakan sambungan daripada ayat sebelumnya. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Begitu juga ayat sebelumnya pula. Sayaqulu sufaha. Kemudian qad nara taqalluba wajhika fis sama sampai pada ayat ini. Pembahasan pada ayat ini masih pada pembahasan kiblat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dipindah ke arah Ka'bah Baitullah Al-Haram. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan khabar berita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang kekufurannya orang-orang Yahudi, karena pembahasan di sini tentang mereka. Ya, tentang orang-orang Yahudi dan inatnya mereka, maksanya mereka ya, untuk menyelisihi Allah, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun telah disampaikan kepada mereka sekian bukti-bukti, sekian ayat, sekian dalil, dan ini hak datangnya dari Allah azza wa jal, maka pada dasarnya mereka adalah para pembangkang yang tidak pernah mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah keadaan mereka. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan mereka, walau ja'athum kullu ayatin, ya. Maka walaupun datang setiap ayat, ya, hatta yarul 'adzab al-alim, mereka tidak akan mengikuti sampai mereka melihat azab yang pedih yang nyata. Selama di hadapan mereka belum ada sesuatu yang terbukti, maka mereka pun akan tetap seperti itu. Wa hatta, ya, pada sebagian mereka Allah menunjukkan asar daripada azabnya dengan diberikan sekian bencana demi bencana yang diturunkan kepada mereka, namun tetap mereka kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat daripada kaum Yahud, ya, kaum Yahudi. Qala al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri ala hadhihi al-ayah qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min kamali hirsihi ala hidayatil khalq yabdhulu ghayata ma yaqdiru alayhi min an-nasiha. Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kesempurnaan hirsnya, kesempurnaan daripada semangat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk hamba Allah mendapatkan hidayah, maka beliau pun mengerahkan seluruh kemampuannya yang beliau mampu daripada nasihat. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan seluruh agama ini, ya, adalah bagian daripada nasihat, dan itu tugas para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Azza wa Jal di dalam Al-Qur'an berfirman, rusulan, kata Allah, rusulan yaitu para rasul, mubasyirina wa munzirin. Mereka itu diberikan tugas, ya, untuk apa? Mubasyirin, memberikan kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang beriman terhadap Allah, meyakini bahwasannya itu adalah utusan Allah dan Rasulnya, maka kabar gembira bagi mereka. Maka mereka adalah termasuk orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah surga. Ya. Wa munzirin, dan juga memberikan peringatan. Ya. Peringatan dari apa? Dari bahayanya neraka. Dan neraka itu diciptakan wa'iddat lil kafirin, terhadap orang-orang yang menyimpang, terhadap orang-orang yang tidak mau patuh dan tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Dari awalnya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertamanya, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Berhenti sampai di situ, pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana Jibril pun datang dan menyampaikan dengan wahyu yang kedua setelahnya, setelah terputus sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan kepada manusia. Ya. Warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir, sampai akhir, sampai seterusnya, ya, diberikan peringatan atas bahayanya kesyirikan-kesyirikan dan berhala-berhala. Ini semua barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul adalah min ahrasin nas ala hidayatil khalq, orang yang paling bersemangat untuk manusia mendapatkan hidayah. Sehingga apa? Sehingga manusia tidak ada lagi kelak menyatakan belum ada yang menyampaikan kepada saya. Tujuannya apa? Li'alla yakun linnas 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Tidak ada hujjah lagi. Ya, tidak ada hujjah lagi bagi manusia. Kemudian dia melakukan kesalahan demi kesalahan, maksiat demi maksiat, karena telah disampaikan sebab-sebab hidayah oleh para nabi dan rasul. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang sifat daripada nabi kita alaihi salatu wassalam, apa kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Ya, telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, azizun alaihi, ya, ma'anittum, maka Rasulullah SAW pun peduli atas kesulitan-kesulitan kalian, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan rasul tersebut haris, ya, yaitu semangat. Semangat atas apa? Atas hidayah kalian. Manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap orang-orang yang beriman, rauf rahim, maha penyayang, pengasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang mulia ini Allah azza wa jal telah memberitakan tentang sifat hadzal nabiyil karim, nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah orang yang paling semangat atas hidayahnya ibadallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama ketika menyampaikan firman Allah, in tahris ala hudahum, jika kalian semangat, jika engkau wahai Muhammad semangat atas hidayah mereka, fa inna allaha la yahdi man yudhil, ketahuilah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka yang disesatkan. Kata para ulama, di antara mereka Imam Syinqiti dan yang lainnya, ya, ini menunjukkan bahwasanya nabi kita alaihi salatu wassalam ini semangat, ya, semangat di dalam menyampaikan hidayah, ya, di dalam menyampaikan hidayah kepada umat ini, sehingga Rasulullah pun bersedih. Rasulullah bersedih ketika umatnya ini menyimpang, ketika umatnya tidak mau mendengarkan apa, penjelasan demi penjelasan yang datangnya dari Allah Azza wa Jal, sehingga Allah menurunkan ayatnya, in wala tahzan, ya, wala tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih atas mereka, ya, jangan kau bersedih ketika mereka tidak mau mendengarkanmu, ketika mereka tetap menyekutukan Allah, ya. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, maka engkau tidak akan merasa sempit atas makar-makar mereka. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjagamu, ya. Sehingga diturunkan ayat, kenapa? Karena Rasulullah bersedih atas umatnya, ya. Inilah nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar semangat itulah pada awal mulanya Rasulullah SAW menaiki Bukit Safa, ya, memanggil kaumnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan kerabat-kerabat terdekatmu, keluarga-keluargamu. Maka nabi alaihi salatu wassalam naik di Bukit Safa seraya memanggil, ya, kaumnya, ya bani Fihir, ya bani Adi, ya. Dalam riwayat Rasulullah memanggil, ya ma'syara al-Quraisy, dan seterusnya. Rasulullah memanggil mereka, ya. Disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabillah, maka aku memperingatkan kalian tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapan mata, baina azabin syadid, azab yang sangat pedih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Abu Lahab pun murka, ya, Abu Lahab pun murka dan menyatakan, tabban laka, ya, celaka engkau wahai Muhammad, Tabban laka sa'iril yaum, sepanjang harimu penuh dengan kecelakaan wahai Muhammad. Kata Abu Lahab, beliau kerabatnya, orang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Abu Lahab, ali hadza jama'tana, apakah karena sebab ini engkau memanggil kami? Ya. Maka setelah itu Allah menurunkan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab, dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian setelah itu menjadi kepastian bahwasanya Abu Lahab min ahli nar, ya, min ahli an-nar. Ala kulli hal, ya, ini semua barakallahu fikum menunjukkan Nabi kita adalah orang yang paling semangat, ya, atas hidayatin nas. Begitu juga kerabat, ya, itu tadi dipanggil keluarganya, dan setelahnya orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengorbankan jiwa raganya untuk hadzan nabiyil karim, dan orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ammuhu, pamannya Abu Talib, bapaknya Ali bin Abi Talib, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam hirs, semangat untuk mendapatkan, untuk menyampaikan hidayah kepada pamannya, sehingga sebelum wafatnya pun Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyampaikan risalah Islam. Setelah sekian kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah tersebut, maka Rasul menyatakan, ya am qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku biidznillah akan menjadikannya hujjah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun lebih condong kepada kekufuran, ya. Maka setelahnya Allah menurunkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang telah memberikan hidayah kepada manusia, ya. Ala kulli hal, begitu juga terhadap umatnya, tidak tinggal diam Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah innahunna adlalna kathiran minan nas, tentang kaum Ibrahim, bahwasanya mereka berhala-berhala tersebut menyesatkan banyak manusia. Begitu juga tentang ucapan Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya, jika engkau mengadab mereka ya Allah, ini apa yang diucapkan Isa, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, jika engkau mengampuni mereka maka engkau adalah Maha Aziz dan juga Maha Hakim, Maha bijaksana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW setelah itu berdoa, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ini adalah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul SAW baga, meneteskan air matanya. Ini menunjukkan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap hadhihi al-ummah. Begitu juga yang menunjukkan hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hidayatil khalq, bagaimana semangat Nabi SAW untuk memberikan hidayah kepada makhluk ini, sehingga anak-anak kecil pun Rasulullah SAW tidak tinggalkan, ya. Rasulullah tidak tinggalkan, ya. Kepada seorang anak, ya, Rasulullah SAW menyatakan samillah, ya, ucapkan bismillah, kul biyaminik, kul mimma yalik, ya, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Begitu juga kepada Abdullah ibn Abbas, anak paman Nabi SAW, di dalam sebuah hadis beliau menceritakan ibn Abbas, satu ketika Rasulullah memboncengnya dan menyatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai sang anak, aku akan mengajarkan kepadamu sebuah kalimat. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, sampai pada akhir kisah. Ini menunjukkan hirs Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Begitu juga Rasulullah SAW mendatangi buyut, mendatangi rumah-rumah para sahabat-sahabatnya. Begitu juga Rasulullah SAW mendatangi seorang Yahudi, ya, yang sering membantunya untuk disampaikan risalah Islam, sehingga anak tersebut mendapatkan hidayah Islam sebelum wafatnya. Ya, ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikan Islam ini, ya, adalah bagian daripada nasihat, ya. Sehingga beliau SAW menyatakan ad-dinu nasiha, agama itu adalah sebuah nasihat untuk semuanya, untuk semuanya. Maka ini adalah sekelumit tentang hirs Nabi SAW ala hidayati al-khalq. Yang kemudian yabdul ghayah, ya, Rasulullah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyampaikan nasihat-nasihat tersebut. Sehingga Rasulullah pun memberikan motivasi kepada hadhil ummah, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia berada di atas kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Dan ini bagian daripada nasihat, ya. Begitu juga Rasulullah SAW menyatakan, wa wallahi li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang karena sebabmu, lewat dirimu, yang demikian ini jauh lebih baik daripada unta merah yang amat sangat mahal, ya. Ala kulli hal, qala wa yatalattafu bihidayatihim, dan Rasulullah pun berlemah lembut di dalam menyampaikan hidayah kepada mereka, wa yahzan idza lam yanqadu li amrillah, dan Rasulullah pun bersedih, ya, bersedih ketika mereka tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini bentuk kesedihan Rasulullah SAW, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka ini tidak mengetahui. Fa kana minal kuffari man tamarrada an amrillahi Subhanahu wa taala wastakbara ala rusulillah, dan di antara orang-orang kafir, ya, ada di antara mereka yang bermaksiat, ada di antara mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup dengan itu, wastakbara ala rusulillah, mereka pun bersikap sombong, bersikap tidak mau mendengar atas apa yang diperintahkan Allah dan rasul-rasulnya. Wa tarakal huda amdan, dan mereka pun meninggalkan petunjuk dengan sengaja, wa udwanan, dan tidak cukup hanya mereka meninggalkan, namun mereka pun juga memusuhi para anbiya, sehingga berapa banyak para nabi yang berusaha untuk dibunuh oleh Bani Israel. Ya, maka ini menunjukkan permusuhan mereka terhadap para nabi-nabi dan rasul. Ini di sini memberikan kepada kita sebuah faedah penting tentang khuturat al-kibir, tentang bahayanya kesombongan. Kesombongan ini adalah sifatnya iblis, sifatnya syaitan alaihim la'ainullah. Maka manusia ketika mempunyai sifat tersebut, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang mengikuti sifatnya iblis, ya. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan, al-kibru batarul haq wa ghumtun nas, sikap sombong itu batarul haq, dia akan menolak kebenaran, dan bahaya sekali orang yang menolak kebenaran, dan meremehkan manusia. Siapa yang diremehkan di sini? Para rasul, para anbiya. Sampai pada akhirnya Allah murka, Allah azab mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka dalam keadaan mereka kufur kepada atau terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan kufur terhadap apa yang dibawa oleh para anbiya. Jadi kesimpulannya tentang kibir ini, semua kaum musyrikin yang dahulu diazab oleh Allah itu semua sebabnya karena sombong, ya, tidak mau mendengarkan apa yang Allah turunkan lewat rasul-rasul dan para nabinya. Ala kulli hal. Qala wa taraqal huda amdan wa udwanan. Faminhum, maka ada di antara mereka, maka di antara mereka al-yahud wa nasara. Di antara mereka-mereka yang sombong adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi, ya, kesombongan mereka lebih berat. Kenapa? Karena Allah telah berikan kepada mereka ilmu, ya. Allah telah berikan kepada mereka nikmat yang amat sangat banyak, sehingga Allah menyatakan wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku, kata Allah, telah mengutamakan kalian daripada seluruh manusia yang ada. Namun mereka sombong. Mereka tidak mau menerima perintah Allah, sehingga sekian hilah mereka lakukan, ya. Sekian trik-trik mereka lakukan untuk menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah cap mereka dengan apa? Dengan maghdub alaihim. Allah murka kepada mereka. Mengapa? Mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang telah mereka terima dari para nabi dan rasul. Begitu juga Nasara. Kesombongan mereka karena sebab jahilnya. Karena sebab jahilnya. Karena sebab, dalam tanda kutip, mungkin dalam bahasa kita, taklid buta kepada pembesar-pembesar mereka, sehingga ibadah mereka pun dibangun di atas kejahilan demi kejahilan. Mereka melakukan ini, mereka melakukan itu, tidak ada dasarnya dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka, para ruhban, para pendeta-pendeta mereka, mereka telah memalsukan isi daripada Alkitab yang awalnya datangnya dari Allah, kemudian mereka pun sembunyikan dan mereka masukkan tambahan-tambahan, sehingga kaum atau umat umat Nasara atau kaum Kristiani dalam bahasa kita, mereka beramal dengan kejahilan demi kejahilan, tidak dibangun di atas ilmu. Sehingga Allah pun cap mereka dengan sifat apa? Zalim. Dengan sifat orang-orang yang tersesat. Nah. Ahlul kitab al-awwal, yaitu mereka adalah ahlul kitab al-awwal. Maksudnya ahlul kitab yang diberikan Alkitab. Di antara mereka Yahudi dan Nasara. Diturunkan kepada mereka Taurat dan Suhuf Musa dan juga Injil, turun kepada ahlu Alkitab. Alladzina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaqinin la an jahlin. Yang dimana mereka telah kufur dan ingkar terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara yakin, ya, secara yakin mereka kufur terhadap Nabi kita Muhammad SAW. La an jahlin, bukan karena kejahilan mereka. Telah disampaikan kepada mereka bahwasanya ini adalah kebenaran. Begitu juga di dalam kitab suci, kitab suci mereka telah diberitakan nanti akan ada seorang nabi yang akan menyampaikan risalah terakhir, yaitu khatamul anbiya atau khatamun nabiyyin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini diketahui oleh mereka, yang menunjukkan bahwasanya apa yang datang daripada Islam ini telah ada pada diri mereka. Namun abau wastakbaru, mereka enggan dan mereka sombong, ya. Yang disebabkan karena hanya hadzan nabi, nabi ini bukan bagian daripada bangsa Arab. Ya, oleh karenanya Abu Sufyan, ya, ketika berdagang ke Syam, Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Heraklius Azimir Rum, penguasa Romawi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah, aslim taslam yu'tika Allah ajr marratain, dan seterusnya, ya, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberikanmu pahala dua kali. Pahala ketika dia meyakini Isa alaihi salam sebagai nabi dan rasul, dan yang kedua dia telah meyakini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka pun enggan, dan Heraklius mendatangkan saudagar-saudagar Arab dan bertanya, man minkum aqrabu nasaban ila hadzal rajul, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya terhadap orang ini. Maka Abu Sufyan menyatakan ana, ya. Ditanya bagaimana tentang orang tersebut, apa yang disebutkan, apakah dia pernah berdusta, apa yang didatangkan dan sebagainya. Maka pada akhirnya kata Heraklius, ya, jika benar, ya, apa yang engkau katakan, ya, fa sayamliku mawdhi' qadamayya, maka orang ini akan memiliki tempat berdiriku ini. Artinya orang ini akan menjadi seorang penguasa. Kata beliau, aku tahu annahu sayakhruj, dia akan keluar, ya. Tapi ma adhunnu annahu minkum, dan saya tidak menyangka bahwasanya dia akan keluar dari bangsa kalian. Ya, artinya apa? Ada pada kitab suci mereka. Ya. Begitu juga Waraqah Ibn Naufal. Ya, ketika disampaikan berita telah datang Jibril begini dan begitu, langsung, ya, langsung masuk. Disampaikan bahwasanya ini adalah namus yang telah datang kepada Musa. Ya. Bahwasanya ini ada di kitab suci kami. Jibril datang, maka engkau akan dikeluarkan, engkau akan diusir dan sebagainya. Sampai Rasul pun terheran, Rasul pun tidak tahu. Rasul berkata, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Tidak mungkin, ya. Karena Rasulullah orang yang baik, orang yang paling dikenal di kaumnya, di kabilahnya, orang yang terbaik di antara mereka. Sehingga disampaikan bahwasanya akan kelak engkau akan diusir dan sebagainya. Ala kulli hal, intinya itu semua ada di dalam kitab suci mereka, ahli Alkitab. Jadi bukan tidak tahu mereka akan keluar hadzan nabi. Qala falihadza akhbarahu Allah taala annaka law ataita alladziina utul kitaba bikulli ayatin. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW, jika engkau mendatangkan kepada mereka-mereka yang telah diberikan Alkitab, bikulli ayat, maka setiap ayat, setiap bukti, setiap burhan kepada mereka, ay bikulli burhanin wa dalilin yuwaddihu qawluk wa yubayyin ma tad'u ilayhi ma tabi'u kiblatak, yaitu setiap bukti-bukti dan dalil sehingga engkau menjelaskan tentang ucapanmu ini dan menjelaskan apa yang telah engkau seru kepada mereka, ma tabi'u kiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Kenapa mereka sebelumnya setuju? Karena menghadap ke arah kiblat mereka. Jadi ada apa? Ada maslahat bagi mereka. Jadi pendahulu mereka-mereka yang punya tipe maslahi, ya, apa maslahi, yaitu orang yang mengedepankan maslahat pribadi dirinya, ya, bukan maslahat yang sifatnya untuk agama Allah, maslahat pribadi dirinya, ya, mereka orang-orang Yahudi, ya, politik yang luar biasa, politik yang luar biasa, setiap apa yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka pun akan menampakkan bahwasanya mereka adalah bagian daripada kita, ya. Ala kulli hal, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dahulu karena engkau menghadap ke arah kiblat mereka. أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، لأن السبب هو شأن القبلة. Karena itu kata beliau maksudnya ma tabi'u qiblatak, yaitu mereka tidak akan mengikutimu karena mengikuti kiblat ini menunjukkan bahwasanya mereka juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka betul jujur mengikuti Rasul sallam, maka mereka akan mengikuti. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan memerintahkanmu menghadap ke arah kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka menghadaplah kepada arah masjid al haram. Mereka akan mengikuti, sehingga ketika orang dalam keadaan sholatnya waktu itu berbalik arah, mereka pun juga ikut. Kenyataannya sebagian mereka murtad, sebagian mereka keluar dari Islam. Kenapa? Tidak terima. Jadi masuk Islamnya apa? Katanya orang Hadramut khorot, ya. Orang Hadramut menyatakan demikian, yaitu bohong, ya. Dia berdusta dalam keimanannya, dalam keislamannya. Lianna sabab huwa sya'nul qiblah, karena sebab yang membuat mereka murka, mereka tidak terima, membuat mereka protes adalah tentang kiblat. Wa innama kana al-amru kadzalik. Wa innama kana al-amru kadzalik. Maka perkaranya demikian. Liannahum mu'anidun, karena mereka hakikatnya adalah orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang tidak mau terima, orang-orang yang kufur terhadap apa yang diberikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Araful haq wa tarakuhu, mereka tahu hakikat daripada kebenaran dan mereka pun meninggalkan kebenaran-kebenaran tersebut. Jadi mereka yang inat ini pendahulunya adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi tahu ini benar, tapi karena ini, karena itu, sebagian lagi mungkin karena sudah merasa tidak nyaman, mungkin akhirnya apa? Dia gugurkan sebagian mereka keimanannya. Ya. Akhirnya ada sebagian mereka yang murtad keluar dari Islam. Sebagaimana di beberapa tempat yang pernah kita dengar, termasuk di sekitaran Gunung Kidul ataupun di sekitar Nusa Kambangan, Kampung Laut dan sekitarnya, berapa banyak di antara mereka yang murtad karena sebab kelaparan, ya, karena sebab kelaparan. Yang dahulunya kaum muslimin, yang dahulunya kaum muslimin di Kampung Laut, ya, begitu juga di Gunung Kidul, di desa-desa, gereja mentereng-mentereng di sana, ya, yang awalnya semua dari apa? Dari bantuan-bantuan yang datangnya dari para misionaris. Ya, mereka siap masuk kampung, masuk desa. Kampung Laut luar biasa. Ya. Dia terpisah dari Pulau Jawa, berangkat dari Cilacap sana, dia naik kapal lagi ke pulau, kepulauan sekitaran Nusa Kambangan. Di sana banyak kampung, di antaranya Kampung Laut. Ya, maka berapa banyak, ya, berapa banyak di antara kaum muslimin yang murtad di sana karena sebab hanya mungkin sekarung beras atau sekarton minyak wangi, ya. Akhirnya mereka terbiasa keluar masuk gereja, murtad mereka keluar dari Islam, sampai anak keturunannya. Nas'alullaha assalamata wal afiyah. Fal ayat innama tufidu wa yantafi'u biha man yatatallabul haq, maka ayat-ayat Allah Al-Qur'an ini, ya, akan bermanfaat bagi mereka-mereka yang memang betul-betul ingin mencari kebenaran. Ya, inilah mereka-mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mushtabihun alaih. Wa huwa mushtabahun alaih. Maka perkaranya ketika memang dia betul-betul mencari kebenaran, mushtabah. Perkaranya itu masih tersamarkan baginya. Fa tuwaddih lahu al-ayat al-bayyinat. Kemudian engkau pun menyampaikan kepadanya ayat-ayat yang memang sudah jelas di dalam Al-Quran dan juga apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Wa amma man jazama bi'adam ittiba'il haq fala hilata fihi. Adapun kepada mereka-mereka yang sudah memastikan, ya, sudah terang-terangan tidak mau mengikuti al-haq, ya, seperti Fir'aun contohnya. Seperti Fir'aun contohnya. Begitu juga mereka-mereka yang lain yang memang tidak mau untuk mengikuti kebenaran, maka tidak ada trik, ya, bagi mereka sudah demikian keadaannya. Ya. Wa aidan, ya, fa inna ikhtilafuhum fima bainahum hasil. Begitu juga pada tubuh mereka pun dari kalangan ahlul kitab ini berselisih yang amat sangat banyak. Sangat amat banyak, bahkan lebih daripada perselisihan ahlul Islam. Namun perselisihan ahlul Islam masih pada batasnya. Ya, masih ada pada batasnya. Walaupun sebagian mereka telah keluar dari Islam, ya, namun tidak sebanyak mereka. Ya, tahsabuhum jami'an. Kalian menyangka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang dasarnya mereka semua dari Bani Israel. Ya. Mereka, kalian anggap mereka satu, ya. Namun qulubuhum syatta. Hati mereka bercerai-berai. Ya. Mereka berperang satu dengan yang lainnya, bunuh membunuh dan lain sebagainya. Ya. Tidak sedikit di antara mereka yang demikian keadaannya. Sehingga Rasulullah pun menceritakan, ya, mereka akan berselisih, ya, mereka akan iftaraqatil yahud wan nasara ala wahid musabi'in, atau lupa nah hadisnya, ada yang ingat hadisnya? Iftaraqat hadhihi al-umma ala 73, Yahudi dan Nasara berselisih berapa, lupa nah hadisnya, ada yang ingat? Fadhlu, ada yang ingat? Diingatkan 71, ya, wahid musabi'in. Nah, akan berselisih menjadi 71 golongan, ya, semuanya berselisih, ya. Namun perselisihan mereka lebih berat daripada perselisihan ahli al-Islam. Fa ikhtilafuhum fima bainahum hasil wa ba'dhuhum ghayra tabi'in qiblata ba'dhin. Nah, ini penjelasan dari Allah, sebagian mereka tidak mengikuti kiblat yang lain, masing-masingnya tidak setuju, ya. Nasara tidak mau, Nasara tidak berkiblat pada kiblat mereka, begitu juga Yahudi. Ala kulli hal falaisa bighoribin minhum, maka tidak asing, ya, tidak asing dari mereka ketika demikian keadaannya. Ma'adzalika an la yattabi'u qiblatak, dengan demikian mereka tidak akan mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Wahum al-a'da haqiqatul hasadah, dan mereka adalah musuh yang hakiki dan musuh yang hasad terhadapmu wahai Muhammad. Qala wa qawluhu wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ah, maka potongan ayat ini ablagh min qawlihi wa la tattabi'. Ini lebih pas, ya, lebih jelas, lebih gamblang daripada ucapan jangan engkau mengikuti, ya. Jadi wa ma anta bitabi'in, engkau tidak mengikuti, ini lebih jelas, ya, lebih sharih daripada wala tattabi', ya. Karena sighahnya wala tattabi' adalah sighah al-mudhara'ah dari fi'il mudhari'. Karena dzalika yatadhamman annahu sallallahu alaihi wasallam ittasafa bi mukhalafatihim. Karena Yang demikian itu termasuk padanya, mencakup padanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat yang menyelisihi mereka. Fala yumkinu wuqu'u dzalika minhu. Maka tidak mungkin terjadi, yaitu penyepakatan dari Rasulullah SAW kepada mereka. Ya, ala kulli hal. Baik, insyaallah azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi kita baca sampai selesai insyaallah. Fadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan pembacaan kita terhadap penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang ayat ini, yaitu Al-Baqarah 145. Qala walam yaqul walau atau bikulli ayatin. Allah tidak menyatakan walau atau, ya, jika mereka datang bikulli ayat, dengan setiap ayat sebagai dalil, ya. Kenapa Allah tidak menyatakan demikian? Kenapa Allah tidak menyatakan demikian? Li'annahum la dalila lahum ala qawlihim. Karena tidak ada dalil atas pendapat mereka ketika mereka berbicara tentang kiblat mereka lah yang paling tepat dan benar. Dan al-haq datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika idza tabayyana al-haq bi adillatihi al-yaqiniyah lam yalzam al-ityan bi ajwibati syubah al-waridah alayh. Begitu juga kata beliau, jika al-haq telah nampak, ya, telah jelas kebenaran ini dengan dalil-dalilnya yang sifatnya yaqini, ya, yang tidak diragukan lagi, ya, dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan. Artinya kita harus yakin terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak harus kita mendatangkan jawaban-jawaban daripada syubhat-syubhat yang nampak, syubhat-syubhat yang ada. Apakah setiap syubhat ini harus dijawab? Tidak harus. Ya, sekali lagi tidak harus. Kenapa disebutkan oleh Syekh di sini? Li'annahu la hadda laha. Sebabnya karena syubhat ini tidak ada batasnya. Setiap masing-masing pikiran manusia dia mendatangkan syubhat ini, syubhat itu. Karena apa? Karena atasnya mereka, yaitu syaitan, ya, yang senang dengan syubhat tadi ini tetap ada. Janji syaitan untuk terus menyesatkan manusia dari berbagai macam arah. Ya, dari banyak sisi syaitan akan menyesatkan Bani Adam lewat syubhat-syubhat tersebut. Tidak ada batasnya kalau begitu. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Tidak mungkin setiap syubhat harus kita jawab. Tidak. Jadi kita punya pegangan. Ya, kita punya pegangan. Sebentar lagi akan disebut oleh Syekh rahimahullah. Qala wa li'annahu ya'lam butlanuha. Karena dia tahu tentang apa? Tentang batilnya syubhat-syubhat tersebut. Ketika sudah jelas, nampak ini adalah syubhat yang nampaknya samar tapi condong kepada kejelekan, maka jelas ini adalah perkara yang batil. Dan Rasul SAW telah menjelaskan man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, maka dia telah terjerumus pada sesuatu yang haram. Qala lil ilmi bi anna kullama nafal haq al wadih fahuwa batil. Ya, diketahui kata Syekh rahimahullah, ini sebuah kaidah penting yang harus kita pegang dalam menjalani kehidupan kita. Segala sesuatu yang menafikan al-haq, artinya yang menyelisihi al-haq, maka itu adalah kebatilan. Al-haq wadih, Al-haqqu min rabbik. Hak itu datangnya dari Rabbmu. Ya, jangan sampai kita ragu terhadap kebenaran, apalagi kita tahu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu hil asyubah min babit tabarru. Jadi membongkar syubhat-syubhat itu, ini sebagai apa? Sebagai sumbangsih saja jika memang dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan. Artinya tidak wajib kita setiap syubhat harus kita bantah, harus kita sampaikan. Ya. Yang penting kita mengikuti al-haq cukup. Ya. Qala wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kecuali memang seorang ulama, ya, seorang ulama terkadang memang dibutuhkan sebagian mereka, ya, untuk menyampaikan al-haq adalah al-haq dan batil adalah al-batil. Ini kewajiban mereka. Ya, sebagian mereka Allah berikan kelebihan, Allah pilih untuk membongkar syubhat-syubhat kaum musyrikin, begitu juga syubhat-syubhat mereka-mereka yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, membongkar syubhat ini bukan tugas setiap orang, dan itu pun mimbab tabarru, itu adalah fadilah yang dia dapatkan dengan membongkar syubhat-syubhat tadi dengan sekian persyaratan-persyaratan. Harus dia didasari ilmu yang kokoh, keimanan yang kokoh dan lain sebagainya. Qala wa la in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka wahai Muhammad, innama qala ahwa'ahum, maka di sini Allah menyatakan ahwa'ahum, walam yakul dinahum, dan tidak menyatakan agama mereka, li'anna ma hum 'alaihi mujarrad ahwiyatu nafs. Kenapa? Karena apa yang ada pada diri mereka itu hanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu saja. Hatta hum fi qulubihim ya'lamuna annahu laisa bidinin, sehingga mereka pun tahu dalam hati mereka bahwasanya apa yang ada pada mereka itu adalah bukan agama. Wa man taraqad din ittaba'al hawa. Ini adalah sebuah kaidah penting, yaitu barang siapa yang meninggalkan agama maka sudah bisa dipastikan dia telah mengikuti hawa nafsu. La muhala, maka harus yang demikian ini. Harus dia mengikuti hawa nafsu. Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dan beliau menyampaikan firman Allah, apakah engkau melihat terhadap orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Adallahullah ala ilmin. Ya, Allah akan sesatkan dia di atas ilmu. Qala waman wa min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi, setelah datang kepadamu ilmu, artinya jika sampai engkau ikut mereka setelah datang kepadamu ilmu, ya, maka engkau adalah termasuk orang yang zalim. Qala bi annaka 'alal haqq. Ya. Karena apa? Karena engkau berada di atas kebenaran, wa hum 'alal batil, dan mereka di atas kebatilan. Jadi jangan sampai engkau mengikuti mereka wahai Muhammad. Innaka idzan, maka engkau, kata Allah, ay in ittaba'tahum fa hadza ihtirazun. Jika engkau mengikuti mereka wahai Muhammad, ya, maka ini adalah bentuk pelindungan Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dilindungi. Jangan sampai engkau ikut mereka. Seolah-olah Allah menyatakan demikian. Li'alla tanfasil hadhihi al-jumlah, sehingga tidak terpisah, ya, antara kalimat-kalimat ini amma qablah, dari yang telah lalu. Walau fil afham, walaupun dalam pemahaman, maka jangan sampai terpisah daripada jumlah ini. La ini ta la minal zalimin, maka innaka idzan la minal zalimin, engkau adalah termasuk orang-orang yang zalim jika mengikuti mereka. Ay dakhilun fihim, engkau berada di dalam mereka dan bagian daripada mereka ketika engkau mengikuti hawa nafsu itu. Wa mundarijun fi jumladihim, dan termasuk pada barisan mereka. Wa ayyu dhulmin a'dham min dhulm man 'alima al-haq wal batil. Maka kedzaliman mana yang lebih besar, ya, melebihi daripada orang yang mengetahui al-haq dan juga mengetahui kebatilan. Fa'atharul batil alal haq, maka kemudian batil itu akan mempengaruhi kebenaran. Wa hadza wa in kana al-khitab lahu sallallahu alaihi wasallam, maka ini kata beliau, walaupun khitab ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan ini ditujukan kepada beliau, fa inna ummatahu dakhilatun fi dzalik, maka umatnya pun termasuk pada perkara tersebut. Karena al-ibrah bi umumil lafz, ibrahnya itu pelajaran yang kita ambil umumnya lafaz. Wa aidan, dan juga fa idza kana huwa sallallahu alaihi wasallam law fa'ala dzalik wa hasyahu, jika Rasulullah SAW telah melakukan itu sekali-kali jangan sampai ya. Wa sara zaliman, maka Rasulullah pun akan menjadi zalim dengan ayat ini. Ma'ulwi martabatihi, dengan tingginya derajat Rasulullah SAW. Wa kathratu hasanatihi, dan banyaknya kebaikan Rasulullah SAW. Fa ghairuhu min babi aula wa ahra, dan selain Rasul dari kalangan kaum muslimin ketika mengikuti hawa nafsu mereka, kemudian mendukung kekufuran mereka, seperti mereka yang turut andil dalam hari raya besar mereka, Natal, kemudian kenaikan Isa Al-Masih, ataupun agama-agama yang lain, maka lebih utama lagi. Ya, ini adalah termasuk kezaliman yang nyata. Ya, maka kaum muslimin pun lebih berhak untuk mendapatkan balasan tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala, dicap sebagai orang yang zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Intinya daripada pembahasan ini, khulasahnya bahwasanya i'rad ahlul kitab, penyelewengan mereka, penentangan mereka terhadap ahlul Islam amatlah sangat kuat, bahkan dari pendahulu mereka. Ya, mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW. Begitu juga di sini terdapat bantahan terhadap mereka yang menyatakan setiap agama sama, hakikatnya tidak akan pernah sama antara keislaman dan kekufuran. Begitu juga di sini terdapat bahwasanya ahlul kitab pun juga berselisih, serta di sini terdapat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengikuti hawa nafsu, dan juga terjadinya sebuah kemungkaran itu tentunya ketika dia mengetahui akan lebih besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Serta yang terakhir, di dalam ayat yang mulia ini terdapat bahayanya kezaliman, dan kezaliman itu tidak terbatas pada hak Adam, pada hak manusia saja. Namun manusia terkadang menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala dengan menentang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.